Aku tak bisa lulukan hatimu, dan aku tak bisa menyentuh cintamu. Seiring jejak kakiku berkata, aku telah terpaku oleh cintamu. Menelusup hariku dengan harapan, namun kau masih terdiam membisu. Goodbye.